Hanya karena Allah SWT menghendaki hal itu terjadi, yang mereka tertinggal. Di antaranya adalah Ka'ab ibn Malik, tertinggal daripada perang Tabuk. Bilal bin Rabi'ah, dan yang satu lagi dari kalangan para sahabat dunia, bahkan mereka ini adalah Badriyun, orang-orang yang terlibat dalam Badar, kecuali Ka'ab. Ka'ab bin Malik menceritakan panjang lebar tentang kisah tersebut dan kesabaran dia bersama dengan dua rekannya menghasilkan keutamaan yang sangat besar, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka dan diabadikan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Maka di situ ada tiga kelompok manusia yang tertinggal dari perang Tabuk. Yang pertama adalah ashabul a'da, orang-orang yang benar-benar memiliki ilmu. Mereka maghfurun, ma'fuun, dimaafkan. Dan bahkan tidak hanya dimaafkan, mereka mendapatkan pahala seperti apa yang didapatkan oleh orang-orang yang menempuh perjalanan tersebut. Yang kedua, munafiqun, orang-orang munafik yang mereka mencari-cari alasan untuk tidak terlibat dalam pertempuran tersebut, jihad yang utama tersebut. Kemudian yang ketiga, yakni orang-orang yang jujur dari kalangan para sahabat, yang pada saat terjadi hal tersebut Allah SWT menunjukkan sebagai hiburan dan pelajaran bagi umat yang datang berikutnya. Dan bagi mereka tertinggal dalam peperangan dalam keadaan tanpa ada ujung, dengan jujur menyampaikan apa adanya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis ini bahwa di belakang kita ada orang-orang ashabul a'da yang mereka mendapatkan ujur-ujur sehingga tidak ikut dalam peperangan ini bersama kalian. Hadis Al-Bukhari wa Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan dikeluarkan Bukhari dan juga Abu Dawud, tetapi dengan lafaz yang lain. Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebenarnya di Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad tarakum bil Madinah aqwaman." Kalian telah meninggalkan di Madinah orang-orang. Masih termasiran, tidaklah kalian melakukan satu perjalanan. Walakum min nafaqatin, tidak pula kalian belanjakan dari satu harta. Walakum min wadi, tidak pula kalian melewati satu lembah. Illa wa ma'akum, melainkan mereka bersama kalian. Musawakah di sini, ma'iyah di sini adalah ma'iyatul ajr. Qalu ya Rasulullah wa Rasul, mereka bertanya, wa kaifa yakunu ma'ana wa hum bil Madinah, wahai Rasul, bagaimana mungkin mereka bersama kita sedangkan mereka berada di Madinah? Beliau menyatakan kabasa humul marad, mereka terhalang oleh sakit. Sakit di sini tentunya uzur minal a'da, artinya ini bukan batasan bahwa uzurnya hanya sakit saja. Uzur-uzur yang ada dan ghalibnya uzur itu adalah sakit. Ada orang yang tidak punya bekal sama sekali dan tidak ada yang memberikannya tunjangan, tumpangan. Ada pula fisik yang tidak memungkinkan, bintangka dan sebagainya. Ada yang mungkin buta, ada yang mungkin ini dan itu. Maka itu adalah udur-udur. Sehingga orang-orang yang memiliki udur tersebut, mereka disamakan. Mereka disamakan dengan orang-orang yang berangkat berjihad. Dengan apa mereka meraih kesamaan tersebut? Dengan dunia. Sehingga di sini dimasukkan dalam kitab atau bab ikhlas. Mereka meraihnya dengan niat. Seandainya tidak ada niat, walaupun mereka memang ahli ada, memang tidak mampu berangkat, tapi tidak ada niat untuk berangkat, ya sama saja. Ya. Yang membedakan adalah niat. Mereka betul-betul ingin untuk berangkat. Bahkan mereka datang kepada Rasulullah SAW meminta dengan ada yang membawanya, tetapi tidak ada sesuatu yang bisa untuk diberikan kepada mereka. Maka Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran, La yastabiquna minal mu'minin ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faqallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala qa'idin darajah wa kullahu 'adallahu husna wa faqallahu mujahidina 'ala qa'idin ajran 'azima. Tidaklah sama orang yang duduk-duduk di karangan ini yang tidak memiliki udur, ghairu ulil dharar. Orang-orang yang duduk dari karangan ini dan tidak memiliki udur, dengan mujahidin fi sabilillah, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Maka kalimat ghairu ulil dharar, kalimat ini selain daripada orang-orang yang duduk, ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang memiliki tubuh itu disamakan dengan mujahidin. Disamakan dengan mujahidin. Allah SWT sebutkan ayat sahur tidak sama, yakni al-qa'idun minal mu'minin ghairu ulil dharar. Orang-orang yang sudah duduk-duduk dari kalangan mu'minin yang bukan dari kalangan orang yang memiliki tubuh. Wa kullahu anallahu husna. Semuanya masing-masing Allah jadikan kebaikan mereka mukmini, walaupun duduk-duduk mukmini jika itu berjihad dalam konteks jihad yang dipayah. Ya. Sedangkan ini mujahidin. Allah menyatakan wa faddalallahu mujahidin 'ala mukmini ajran 'azima. Orang-orang mujahidin ini Allah utamakan, Allah lebihkan atas orang-orang mukmini yang hanya duduk-duduk dengan pahala yang besar. Dan setiap kita akan bisa meraih keutamaan ini meskipun kita hidup di masa yang tidak ada jihad padanya, dengan niat. Ya, dengan niat. Nah, biasa kita tata niatnya kita di saat jihad itu syar'i. Jihad itu syar'i. Karena jihad adalah amalan besar di dalam Islam. Tidaklah merubah daripada syariat ini keberadaan orang-orang yang mereka sampangan dalam perkara jihad yang merusak daripada citra jihad dan merobek daripada kesucian syariat jihad. Bismillah, jihad syariat yang sangat mulia dan sangat tinggi yang disebut oleh Rasul ini rupanya sanad Islam setinggi-tinggi dan setindak puncaknya tahanan di dalam Islam. Rasul menyatakan man mata walam yamsu walam yuhaddits nafsahu bil ghasyi ma tanfi kata jadi. Barang siapa yang mati dalam keadaan belum pernah berjihad, tidak pula terbersih dalam hatinya untuk berjihad. Artinya ada dua keadaan, belum pernah berjihad mungkin memang dia itu dalam masa aman tidak ada jihad, tetapi untuk sekedar niat siapa yang tidak sanggup. Maka kalau hanya sekedar niat saja tidak ada pada dirinya, memang benar-benar dia tidak suka berada pada akhirat. Karena yang kau disini pertimbangan yang mungkin aku berlaku. Ya, kita lihat kan, bisa jihad bisa dan jihad karena itu adalah amalan butuh pada ilmu, ya butuh pada ilmu. Karena tidak dipelajarinya tentang perkara jihad yang besar ini menjadikan banyak orang yang terjatuh dalam terorisme, jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang harus justru merugikan Islam dan kaum muslimin. Dan di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya seseorang bisa mencapai derajat pahala orang yang beramal hanya dengan niatnya semata, apabila yang menghalangi dia daripada amalan tersebut adalah karena uzur. Ini adalah faedah. Faedahnya bagaimana? Seseorang dia akan bisa mencapai derajat amalan, ya, derajat orang yang beramal, meskipun dia tidak beramal. Dia mencapai derajat orang yang beramal dengan semata hanya niatnya saja. Apabila dia terhalangi daripada amalan tersebut karena satu itu. Jadi dia sebetulnya betul-betul ingin berangkat alim misalnya. Dia sudah persiapan niatnya sudah bulat. Dan dalam sebetulnya sudah dia persiapkan kendaraannya semua, ya, peralatannya untuk tali, kitabnya, alat tulisnya, pakaiannya sudah dia persiapkan. Keluarganya pun sudah dia kondisikan. Sudah mau berangkat, tiba-tiba terjadi sesuatu itu pada dirinya. Ada tahu kan fakta mungkin tidak mungkin kemudian ya disuruh pulang kembali nanti datang ke sini setelah taklim ini tamu dari jauh misalnya dia mendapatkan pahala daripada orang-orang yang datang di majlis taklim walaupun dia bersama dengan tamu yang tamunya di rumah ini dan begitu dalam keadaan hatinya tidak berubah tidak dia malah ini yang tadi tidak dia lama. Dan contoh dalam perkara ini bisa sangat luas sekali. Apa saja dalam segala amalan di saat seseorang telah berniat ingin melakukan sesuatu dari amalan-amalan ternyata dia terhalang, terbentur oleh tubuh. Dia tidur lebih awal tujuan nanti akan bisa bangun malam. Ternyata karena seharian kerja capek akhirnya bangun pas subuh dengan azan baru bangun maka dia terandam sholat malam. Kenapa? Dia ada niat. Ya dan dia sudah lakukan dan dia sudah tempuh jalan-jalannya tidur lebih awal dengan tujuan nanti bisa bangun sholat malam. Tapi terkadang kondisi badan dan sebagainya tidak memungkinkan, ya istirahat nyenyak dan Allah SWT inginkan demikian Allah bersedekah untuk membantunya. Dia beri pahala sempurna adalah keadaan yang tidak melakukan. Demikian pula seorang yang berniat untuk berpuasa, alih segala amalan, bisa untuk menentukan sendiri luas sekali permasalahan ini. Segala amalan bisa seorang tidak sanggup melaksanakan amalan tersebut karena satu itu maka dia teranggap melakukannya dengan hanya semata niatnya dia. Ini nanti kan niatnya ini oleh Allah SWT masing-masing satu orang dengan yang lain berbeda-beda kadar niatnya, kesungguhannya, kesungguhannya. Qadidillah Azzaqallah berikutnya hadis yang ke-13 Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu mengatakan sabda Rasulullah sallallahu inna ma yub'atsu an-nasu 'ala niyyatihi manusia itu dibangkitkan atas niat-niat mereka. Jadi di saat manusia mengalami satu ketakutan jiwa, dia berada di dalam satu keadaan, meskipun dia mungkin berada di satu tempat yang di situ, karena tempat tersebut mereka ya, mendapatkan musibah. Karena pada akhirnya tempat tersebut yang tidak diadab, sedangkan di saat adab datang, maka tidak pandang pun orang baik orang jahat yang ada di tempat tersebut. Diadab oleh Allah SWT karena musibah. Kemudian setelah itu dibangkitkan sesuai dengan tanda dan niat-niat mereka. Mereka berada di tempat maksiat tersebut dalam rangka apa? Apa mereka bersama, ya, bergumul dengan ahli maksiat itu dalam rangka apa? Mungkin hanya sekedar lalu lalang, datang untuk duduk bersama mereka. Kita lalu lalang untuk Allah menimpakan musibah datang kepadanya. Bumi terbelah masuk dalam ataupun api datang melanda ataupun puting beliung menghancurkan dan memporak-porandakan segala sesuatu yang ada di situ. Meninggal dunia banyak korban, maka masing-masingnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala atas niatan-niatan mereka. Qul hada bi hasan wa ra'a hadits dia illa qawl sunnah. Ya, di dalam tahun 14 diriwayatkan pada sahabat Jabir bukan dalam Boreo dari Jabir bin Abdullah saja, walaupun kaitannya masih satu hadis, tapi ini menjadi hadis yang berikutnya karena berbeda. Ini hadis Jabir yang telah satu Boreo, hanya berbeda lapak sendiri. Kalau di situ juga Abdullah dalam riwayat Jabir yuk sahunah manusia dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan niatan-niatan mereka. Hadis yang ke-15. Allahumma rahimahullah wa ahli warahmata radiyallahu ta'ala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ahsanikum wa la ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum wa atara fi asabi'ihi ila sadri wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidaklah memandang kepada jasad-jasad kalian, bukan memandang kepada fisik kalian, bahu kalian, tidak pula kepada rupa-rupa kalian, tidak pandang kepada cantiknya, tampangnya, tidak pula pandang kepada putihnya, hitamnya, tidak pandang kepada rambutnya lurus ataupun keritingnya, tidak pandang kepada kekar dan kurusnya, ya, tidak pandang kepada tinggi, gagah dan pendeknya, tidak. Allah tidak memandang kepada itu semua. Walakin yanzur ila qulubikum, tetapi pandang kepada hati-hati kalian. Wa sawabi asabi ila sadri, dan cara dengan tangan beliau pada dada beliau. Yanzur ila qulubikum, memandang kepada hati-hati kalian. Wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, innallaha la yanzuru ila ahsanikum wa la ila suwarikum, Allah tidak memandang pada jasad-jasad kalian, tidak memandang apa rupa kalian, tetapi yang dipandang oleh Allah adalah hati-hati kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'awun inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal satu dengan yang lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa. Tidak terbedakan antara kulit hitam dengan kulit putih. Tidak terbedakan antara Arab dengan Ajam. Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada seseorang disebabkan karena dua nama, memberikan dosa kepada seseorang disebabkan karena wajahnya buruk. Tidak, sama sekali. Tidak ada alasan yang sama sekali antara pahala dengan bentuk fisik seseorang. Terkadang seseorang dari sisi penampilan fisiknya dia merupakan orang yang paling buruk, paling jelek dari fisiknya, ya. Akan tetapi ternyata dia adalah termasuk daripada penghuni-penghuni surga, bahkan termasuk daripada penghuni surga yang paling tinggi, disebabkan karena amalan-amalannya. Budak belia yang hina, ya, budak belia yang hina, dia direndahkan dari kacamata manusia. Akan tetapi dia menaikkan hak-hak Tuhan yang majikannya, dan dia menaikkan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi insya Allah Azza wa Jalla. Dan betapa banyak di dalam Islam para ulama kibar, ulama salaf kita, mereka adalah para muda sebelumnya yang dimerdekakan oleh majikannya, melihat awam ketakwaannya, ketaatan kepada Allah sangat-sangat sangat ini untuk dia mendapatkan keuntungan akhirat daripada keuntungan-keuntungan dunia dari budak ini yang sekedar melayani dia. Maka dimaklumkanlah, engkau bebas merdeka karena Allah dan beribadah kepada Allah sebanyak yang kamu bisa. Menjadi mulia, ya, bahkan menjadi imam besar apa dengan keluarga, ya, kalau seorang budak, tetapi beliau adalah imam besar. Demikian pula sebaliknya, manusia yang mungkin dia memiliki wajah yang ganteng, tampan, gagah, putih, mentereng pakaiannya, memiliki kedudukan, memiliki jabatan, menjadi pemimpin, sedangkan hatinya rusak, jauh daripada ketaatan, jauh daripada takwa Allah. Maka orang yang seperti ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Apalagi dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia ibaratnya seperti binatang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti binatang. Allah menyebutnya inna syarrat jawabi Allah kumuntuk mundanina rakyat itu sejelek-jelek binatang lama insyaAllah dengan orang-orang yang disusuri yang tidak berakal. Sehingga kalau seperti ini penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba, hendaknya kita juga menilai pada para hamba sesama kita dengan penilaian tersebut. Jangan menilai hanya pada fisiknya semata, jangan menilai pada status sosialnya semata. Jangan kau menghormati, mengagumi dan menghargai seseorang hanya semata karena perkara-perkara dunia, perkara-perkara dunia. Kemudian akan melecehkan dan menganggapnya remeh, ya, ihtiqar, meremehkannya, memicingkan mata, disebabkan karena perkara dunia. Bismillah, kita tidak ada berita usia, atau karena kemudian, ya, karena kulitnya, karena rambutnya yang apa kayak bisnis gitu. Misal, jangan. Dan juga untuk diri kita sih, kita pandang diri kita, ya, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena fisik, ya, bukan karena kulit. Jangan menyibukkan diri untuk memperbaiki kulit supaya putih, pakai ini, pakai itu, ya. Rambut juga demikian, setiap hari 1-5 kali misalnya ke salon, ke ini, ke itu, sekedar menata rambut. habis ratusan ribu hanya sekedar untuk menata rambut, untuk ngecat. Allahu musta'an. Jangan. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibinasakan dengan binatang karena kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus diasah dan harus dimuliakan. Hati kita harus senantiasa kita jaga. Niatan-niatan kita harus senantiasa kita pelihara. Dengan itu kita disebut manusia, ya, bukan dengan fisik kita semata. Meskipun pandangan manusia secara umum yang memang demikian adanya, mereka memandang manusia, ya, ini dengan pandangan secara zahir kasat mata. Dalam hadis Sahih dari Sa'ad As-Sa'di disebutkan bahwasanya seseorang datang melewati Rasulullah SAW bersama para sahabat dari kalangan orang-orang penting pada suatu hari. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "Mada ta'ulu ihada, apa pendapat kalian terhadap orang ini?" Oh, mereka menyatakan, "Rasulun ya Rasulullah, ini orang pembawa usul dari kalangan pokok yang muslim, orang fakir yang muslim. Hada wallah ta'ikum il khotobah lagi jawab wa isafah ala isafah. Orang ini demi Allah, kalau dia meminang maka tidak akan diterima pinangannya. Ingin menikah tidak mau, tidak ada yang mau menikahkan putrinya dengan orang ini. Tapi miskin, ya. Di mata manusia tidak ada. Dan kalau dia memberikan syafaat, maka tidak akan didengar syafaatnya. Karena dia melihat di kita, tidak diadari keberadaannya. Semua melawat kebun apa, kemudian lewat lagi orang lain-lain. Minat asok, dari kalangan orang-orang yang mencari berjuis pakaiannya, ya. Penampilannya, mungkin juga berkendara. Kalau kata pernyataan mata pulun tiada, tidak dikatakan itu minat minim, ya. Mata pulun tiada, apa yang kalian ucapkan terkait dengan orang ini? Maka pernyataan kalau pulun aswafil kaum, orang ini adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di kaumnya, orang yang dimuliakan. Hada Allah al-ikhobar adzubna wa isyafah al-isyafah. Orang ini demi Allah sudah pantasnya kalau dia mau meminang seorang wanita, pasti dia akan dinikahkan. Dan kalau dia memberikan syafaat, pasti akan didengar syafaatnya. Penilaian kita akan boleh. Dan ini gambaran daripada keadaan manusia secara umum. Fa'asal Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulil faqir al-awwal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki yang pertama yang lewat ini. Kemudian dia menyatakan, "Allah, hada khairun mithli ardi mithluha." Demi Allah, yang ini, yang ini yang pertama tadi, yang fakir tadi, lebih baik dibandingkan sepenuh bumi. Ya, sepenuh bumi. Bukan hanya sekedar sepenuh ngawi, sepenuh bumi. Satu orang kok bisa ngalahkan wong sak dunia, bayangkan, ya. Satu orang. Dan itu penilaian bukan ibarat orang nyata, ya. Nyata. Satu orang nilainya melebihi daripada sepenuh bumi, manusia yang setipul ini. Padahal dari sisi penampilan lain-lain, ya, dari sisi ketampanan, kegagahan, segalanya sudah kalah yang satu ini. Tapi tidak bisa dibandingkan satu orang ini dengan sepenuh bumi manusia seperti ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, ya, ini di saat komentar daripada di sini, fasoh wajib minal adami khairah min milkil adami bani kisi. Satu orang di sini disebutkan Nabi itu lebih baik daripada 10 bumi manusia yang sejenis dengannya. Ini sama-sama manusia, ini bani kisi ya, sama manusia. Satu orang tetapi mengalahkan seluruh manusia yang lainnya. 10 bumi. Wa hadza tabarun ali la yasukhu isa'il hayawan. Dan yang seperti ini merupakan perbedaan yang sangat besar. Tidak akan menghasilkan perbedaan seperti itu pada seluruh daripada hayawan. Hayawan, ya ini maksudnya kalau dianggap hayawan ini maksudnya adalah hewan. Ya ini tidak ada satu hewan yang lebih hewan yang lain lebih, ya ini seluruh daripada hewan yang ada di dunia ini. Yang ada hanya pada manusia. Karena manusia bisa melebihi seluruh manusia yang lainnya. Tetapi dengan syarat yang tadi, yang seperti itu, orang seperti tadi. Jadi dikatakan ukurannya, ya apa kegunaannya? Dia ternyata adalah orang munafik yang ditunjukkan tadi, walaupun dia mentereng penampilannya. Maka orang yang munafik walaupun semua bumi tidak ada satu tuil pun nilainya dibandingkan seorang mukmin. Wa ila hadza al-ma'na asaw bimbab sholat wala siya wala kinti syai'in waqqarat ya qalbi. Dan semakna dengan ini ucapan daripada orang yang menyatakan masalah maupun Abu Bakar bimbab sholat wala siya, tidaklah Abu Bakar As-Siddiq itu mengungguli kalian disebabkan karena sholatnya ataupun puasanya, akan tetapi dengan sesuatu yang ada dalam hatinya. Jadi sesuatu yang tidak bisa untuk diraih dan sesuatu yang tidak bisa untuk dikejar pada diri Abu Bakar As-Siddiq adalah apa yang ada dalam hatinya, keimanan dan keyakinannya. Itulah sesuatu yang paling besar dan paling tinggi nilainya. Dan itulah tempat jatuhnya pandangan Allah pada setiap hamba. Ila qulubikum pada hati-hati kalian wa amalikum. Al-yaqin wa iman. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Uzintu bil ummah farajat wa husina Abu Bakar bil ummah." Farajana wa husina Umar bin Umar farajana summa rufi al-mizan. Aku, yakni Rasulullah SAW, ditimbang dengan umat, dengan umat beliau. Berarti itu ada umat terakhir, umat semuanya, umat beliau dalam satu timbangan, Rasulullah SAW dalam satu timbangan. Ternyata Rasulullah SAW umat ini semuanya kalah. Padahal itu ada Bakar, ada Umar, ada Utsman dan sebagainya. Rasulullah SAW masih tetap yang paling benar. Kemudian setelah itu Abu Bakar diambil kemudian ditimbang. Di sini Abu Bakar, di sini umat. Ternyata Abu Bakar lebih benar daripada umat. Abu Bakar ini lebih berat daripada timbangan antara seluruh umat. Kemudian setelah itu diambil umat di kantor. Kita lupa pada masalah timbangan. Umat itu timbangan yang lain. Ternyata masih berat umat. Kemudian setelah itu diangkat mizan. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa yang memberikan faedah kepada kita semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya sepatutnya yang kita perhatikan adalah hati-hati kita. Jangan semata memperhatikan fisik-fisik kita saja. Kalau kita setiap hari menggosok badan kita, sabun, rambut, minyak dan sebagainya, itu fisik kita. Maka jangan biarkan hati kita kemudian bertalah. Tampilan manusia itu ada dua. Tampilan dohir dan tampilan batin. Tampilan dohir ini tidak membedakan antara kita dengan binatang. Ya. Contohnya mata tampilan dohir, tetapi dengan tampilan batin. Kalau seseorang tidak perhatikan tampilan batinnya, maka akan rusak seperti orang-orang kafir. Mereka biasa dengan tanpa pakaian pun biasa, setengah telanjang gitu, retak gitu di negeri-negeri barat sana. Ya. Mereka ya tidak apa dengan binatang seperti itu, tidak bisa dibedakan. Membedakan manusia dengan binatang adalah akhlak, seperti orang mereka menjaga kesopanan, menjaga aurat, menjaga ini dan menjaga itu. Ya itu semua adalah tampilan batin pada dasarnya. Mereka menampakkan sesuatu dari tampilan batinnya. Jaga tampilan batin tersebut. Walaupun tampilan batin kita tidak ada bila itu adalah Allah SWT yang memberikan kepada kita dari fisik, kegagahan, warna kulit, rambut dan sebagainya. Itu adalah Allah SWT. Tidak perlu kemudian kita mengubah kita Allah SWT. Kita sekedar merawatnya, ya kita sekedar agar membersihkannya sebagaimana apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam an-nabawat minan iman ataupun al-kubur yang mana an-nabawat al-kubur sabur iman bahwa kebersihan separuh dari iman dan seterusnya. Akan tetapi jangan tinggalkan perkara yang tadi, ya kebersihan hati kita, kebersihan ekonomi kita, keyakinan-keyakinan kita, dan yang semisalnya niatan-niatan kita, keikhlasan kita, dan termasuk dalam hal ini adalah tawakal kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, harap dan cemas kita kepada Allah. Ini adalah tampilan-tampilan dohir atau tampilan-tampilan batin. Tampilan-tampilan batin yang disitulah Allah SWT menilai kita semua. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan satu faedah bahwa hadis anna siyada fi mujarrad dunya la atalla wa inna ma i'tibar fi dzalika bil akhirah. Di dalam hadis tersebut kita bisa mengambil faedah bahwa siyada kepemimpinan dengan semata-mata karena sisi dunia itu tidak ada akarnya, tidak ada pengaruhnya. Tetapi yang anggap dan kepemimpinan yang sejati adalah kepentingan urusan-urusan akhirat seseorang. Dunia hanya waktu yang sangat singkat bagi kita. Sedangkan setelah ini kita akan berpindah ke satu negeri yang abadi, kehidupan selama-lamanya. Maka di saat itulah hakikat segala sesuatu akan terbuka, terlihat bahwasanya orang yang mat di mata manusia bisa menjadi tinggi. Maka itulah kedudukan dia sebenarnya. Orang yang tinggi, orang yang besar, orang yang dimuliakan, ternyata usah akhiratnya dia menjadi manusia rendah, terhinakan. Dan itulah hakikat dia sebenarnya. Maka asyada al-qarar, kemuliaan, kepemimpinan dan sebagainya yang hakiki adalah kepemimpinan di, kepemimpinan dalam agama, kepemimpinan di negeri akhirat nanti, sehingga sesuatu ini bisa dicapai oleh siapapun, bukan hanya oleh orang yang kaya, orang yang berkecukupan, oleh siapapun bisa bagi yang mau meraihnya. Allah Ta'ala al-Islam al-Fatihah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Amin.